Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh billah ma ba'd. Para pendengar rahim rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala الذين آتينهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. الذين آتينهم الكتاب orang-orang yang kami datangkan kepada mereka Alkitab, memberikan kepada mereka Alkitab. Sebenarnya rahimahullah telah menyebutkan Alkitab di sini isim jenis, masuk pada Al-Quran, masuk pada Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab Allah lainnya. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yatslunahu haqqa tilawati, yang mereka yatslunah. Semoga bin rahimahullah menyebutkan at-tilawah di sini mencakup tiga hal. Yang pertama adalah tilawatul lafadz, wa yaqira'ah, membacanya. Yang kedua, tilawatul makna, yaitu tafsir, menafsirkannya dengan benar. Yang ketiga, tilawatul hukmi, yaitu ittiba', mengikuti kandungan-kandungannya. Yatlunahu haqqa tilawatih, mereka yatslunahu haqqa tilawati, yani ya, membacanya dengan cara yang baca yang semestinya, tidak dirubah-rubah. Tilawah ma'niyah, ma'nawiyah, yani dia menafsirkannya seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Yang ketiga, tilawatul hukmi, yani imtithal awamir wa ijtinab an-nawahi wa tasdiqul akhbar, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan, dan membenarkan berita-beritanya. Ini haqqa tilawati. Mereka-mereka ini yang telah diberikan kepada mereka kitab, dan mereka yatslunahu haqqa tilawati, mereka yatslunahu haqqa tilawati, membacanya dengan benar, tidak terubah-rubah. Mereka menafsirkannya sesuai dengan apa Allah inginkan, dan mereka mengikuti kandungannya, melaksanakan perintah yang ada padanya, menjauhi larangan yang ada padanya, dan membenarkan berita-berita yang ada pada Al-Quran atau dalam kitab. Ulaika yu'minuna bih, mereka lah orang-orang yang beriman kepadanya, orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka lah dengan tiga tadi. Mereka yang beriman kepada kitab adalah yang membacanya sesuai dengan apa Allah turunkan, tidak berubah-ubah. Yang menafsirkannya sesuai dengan yang maradallah, Allah inginkan. Dan dia mengikuti apa yang ada padanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan berita-beritanya. Itulah mereka yang beriman kepada kitab. Wa man yakfur bihi, dan barang siapa yang kufur kepada kitab yang Allah turunkan, di antara Al-Quran yang Allah turunkan, faulaikumul khasirun, ya maka mereka lah orang-orang yang rugi. Semoga rahimahullah ta'ala menyebutkan terkait dengan ayat ini beberapa faedah. Dan apa yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala adalah minatullah azza wa jal ala manatahullahu al-kitab batalahu haqqa tilawati. Anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberi Alkitab dan kemudian dia melakukan tilawah dengan hak tilawati. Tadi yang disebutkan semuanya rahimahullah ta'ala, tilawah yang dimaksud ada tiga. Tilawah bermakna qiraah, membacanya dengan benar sebagaimana turunnya, tidak ada rubah-rubah. Qiraah tafsir, menafsirkannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Qiraah hukumnya ini mengikuti hukumnya, merasakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan berita-beritanya. Anugerah Allah berikan kepada seorang yang berlaki kau, kemudian dia benar-benar melakukan tilawah atau tilawati. Yang kedua, ketua rahimahullah ta'ala, laisa mujarrad itiyan kitab fadilah lil insan. Berarti, bukanlah semata-mata diberi Alkitab itu sebagai keutamaan bagi seseorang. Semata-mata diberi kitab, ini bukan keutamaan bagi seseorang. Bil fadilah bitilawati haq tilawati. Tetapi keutamaan pada seseorang itu ketika dia diberi kitab kemudian melakukan tilawah haq tilawati. Dalam ayat ini dua disebutkan. Yang pertama, alladzina atainahumul kitab. Yang kedua, yaslunahum haqqa tilawati. Bukan semata-mata diberi kitab, tetapi ketika dia melakukan tilawah haqqa tilawati, dia membacanya dengan benar, dia menafsirkan dengan apa yang Allah inginkan, dan dia mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan hukum-hukum berita-berita yang ada padanya. Yang ketiga, tabar rahimahullah ta'ala, dari ini menunjukkan analil iman alamah. Keimanan itu memiliki tanda. Walamatuhu al-amal. Dan tanda iman itu adalah alamah. Dari mana? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ulaika yu'minu nabi, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Alkitab. Allah katakan mereka lah orang beriman. Siapa mereka? Ya mereka itu adalah tandanya yang yatslunahu haqqa tilawati. Yang mereka membaca dengan benar, menafsirkan dengan benar, dan mengamalkan apa yang ada padanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini ulaika yu'minuna nabi. Sebab mereka yang orang beriman, yaitu orang-orang yang yatslunahu haqqa tilawati, menunjukkan tanda keimanan adalah beramal dengannya. Sebaliknya, tabarakallahu ta'ala, Di antara pada ayat ini, anna man khalafa al-Qur'ana fi syai'in kana dhalika daliran ala taqsimani. Dan barang siapa yang menyelisih Al-Qur'an dalam sesuatu yang terang Al-Qur'an yang menyelisihnya, maka penyelisihan dia tersebut itu dalil kurang iman dia. Kalau benar-benar dia sempurna imannya, niscaya dia akan mengikutinya. Yatsluunahu haqqa tilawati. Ketika dia tidak mengikutinya, menyelisihnya, maka menunjukkan kurangnya iman dia. Berkata rahimahullah ta'ala, dan daripada ayat ini adalah anna tilawatul Qur'an naw'an. Tilawah Qur'an ada dua. Tilawah haqqin wa tilawah naqisatin. Laisat tamah. Yatsluunahu haqqa tilawati. Berarti ada tilawah yang hak, ini yang pertama. Dan ada tilawah yang naqisah, yang kurang, yang laisat tamah, tidak sempurna. Tilawatul haq, tilawah yang hak tadi, anjakulah insan talian lafri, seorang membaca lafad-lafadnya dengan benar. Bermakna mu'amilan bih kami, dan dia talian di mana ini, dia mengamalkan hukum-hukumnya. Musadikan bih bari, membenarkan berita-beritanya. Baman istakbara au jahada, barang siapa yang bersombong atau menentang kandungan Quran, fa'innahum lam yatsluhu haqqa tilawati, maka dia belum yang melakukan tilawah dengan sebenar-benarnya, kurang. Karena dia semata-mata membaca tetapi tidak mengamalkan kandungannya, atau bahkan bersombong untuk mengamalkannya. Berikutnya kata beliau rahimahullah wa ta'ala, dari faedah ayat ini, وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَٰئِكُمُ الْخَاسِرُونَ, barang siapa yang kufur kepada Alkitab, diantara kepada Al-Quran, maka dalam mereka adalah orang-orang yang merugi. Kata beliau rahimahullah wa ta'ala, dia tidak menunjukkan anak kafir Al-Quran, مَنْ مَعْصُوا مِنَ الدُّنْيَا فَهُوَ خَاسِرُ, bahasanya orang-orang kafir yang kafir kepada Al-Quran, walau bagaimanapun dia mendapatkan dunia, sebanyak apapun dia mendapatkan dunia, tetap dia adalah seorang rugi. Allah katakan mereka yang kufur kepada Al-Quran adalah khasirun. Bagaimana sebanyak apapun dunia dia, ya harta dunia dia, tetap dia adalah seorang yang merugi, karena Allah menyatakan faulai kaumul khasirun. Yang terakhir kata beliau rahimahullah ta'ala, dari ayat ini menunjukkan mulu martabati mendatun al-kitab haqqa tilawati. Ayat ini menunjukkan tingginya kedudukan seorang yang benar-benar melakukan tilawah Al-Quran, tilawah bermakna qira'ah, qira'ah dengan benar, tidak merubah-rubah bacaan. Tilawah bermakna tafsir, menafsirkan sesuatu yang Allah inginkan. Ya, qira'ah bermakna ittiba, yang mengikuti apa yang terkandung dalam Al-Quran. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dari mana diambil? Dari isyarah ilaihim bilafdil ba'id, karena mereka disebutkan dengan isim isyarah ulaika. Di awal tafsir surat Al-Baqarah kita baca ketika menyebutkan ayat yang kedua, alif lam mim zalikal kitab, zalika isim isyarah lil ba'in, zalikal kitab, disebut Al-Quran dengan isim isyarah lil ba'in. Ini Menunjukkan apa? Menunjukkan ulu martabat. Isim syarah lil ba'id itu faedahnya untuk menunjukkan tingginya kedudukan yang disyarah lil dengan isim syarah lil ba'id. Di sini juga sama. Iya. Ula'ika yu'minu nabih. Ya, disebut dengan ula'ika. Alladzina atainal kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ula'ika. Yang menunjukkan tingginya kedudukan mereka. Nah. Allah alam bisawab wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.